Abu Hurairah tuh gelar, namanya bukan Abu Hurairah, dia pecinta kucing. Aing ngaran kucing mah saru arek di Indonesia, arek di Arab, ngisingna tara omeh. Akang jadi ragu, aya ucing urang keur salat, karena yakin ucing tara omeh terus cicingna sarung urang. Ragu diusahakan mun ucing akang ngising omehan. Ini ilmu fikih, Kang. Akang tahu enggak? Ari tai ucing najis teh. Nyaho najis di mana? Kumaha ucing amak? Tai ucing mah teu najis, tai jelema nu najisna. Tong disaruakeun ucing yang jelema. Akang daek teh disaruakeun yang ucing. Aya parentah omeh ka ucing. Mani ucing yang mani urang beda, Kang. Astagfirullah. Nya omeh ucing yang omeh urangnya beda. Ini kan jadi keraguan-raguan dalam ibadah. Rasul paling tahu itu. Rasul pernah teker sholat najau kucing. Nyangkes tuturkan weh. Ngan naon maksudnya sholat yang kucing. Oh batur. Ayo nyamperkan makan beda nyamperkan yang disamperkan. Punten. Ari onta asup ke masjid hukumna kumaha. Tuh kan ngaharulang jika jumahan. Ari onta asup ke masjid hukumna kumaha. Oh hukuman. Nu jadi hukuman. Kunaon onta bet abus ke masjid. DKM na kemana ya? Onta we asup ke masjid. Eh jelema henteu. Itu jelema onta. Itu mah ucing. Datang nangis secara insting keucingan. Zaman Nabi ada beberapa hadis. Nabi keur salat aya domba ngaliwat, kebayang teu masjid Nabi. Domba wae ngaliwat. Nabi nempel kanu tembok. Mangga bade ngalangkung. Karena kucing domba mah enggak najis. Anjing pun yang najisnya bagian-bagian tertentu, nu najis ininya doang, badannya mah enggak. Terus nanti fikih berkembang lagi. Idza walagul kalba, apabila anjing menjilat fil ina'i ada ahadikum bejana tempat kamu minum, maka dikumbah fal yagmis, kumbah dikumbah guslu dibersihkan dengan turab 7 kali. Amun kanu gelas. Ay kanu iya mah ku sabun we tuh nya kudu menakeun hukum teh. Tapi bagus ini jadi pertanyaan. Bagaimana keraguan-raguan keur salat aya ucing? Ucingna nu keur diombehan tuh orang nu ombeh. Kan jadi riweuh nya. Teu tenanaon Kang, tenanaonna nangis kitu we. Ngan ucing mah eueuh tata cara toharoh keur ucing. Tapi mun akang rugi teu puas ku jawaban ieu, ucing akang ombehan kabeh. Make Pampers. Nah kadang perawatan binatang lebih mahal tibatan perawatan jelema. So, dahareun anjing, dahareun ucing mah mahal, sama punya baturan dokter hewan, dokter anang. Tan leuwih mahal tidak hareun jelema, entah teu kukat-kukut urang mending kukut anak urang. Nya ge engkena dicokot ku salakina, ah geus riweuh we. Nya jadi teu nanaon Kang, mun ragu hindarkan tempat ibadah kita dari hadirnya binatang itu. So, keur salat di pajagalan baheula. Sholat isya teh penting 10:30, batasan isya tuh jam 12. Ya sibuk apapun can isya sholat. Kan sholat teh diutek-utek juruk teh nya. Ya ucing. Eta mah disangkana ngahureuyeung. Kan saya ilmu can cukup harita pindahkeun ka Bladir. Lompat ka Bladir kan ngaganggu nya. Kadang ucing mah kitu cicing. Nabi mah tidak pernah mendolimi siapapun termasuk binatang. Antepkeun we. Maka Abu Hurairah mah komo eta masa Ayub mah nya kamu dulu belum ada ajaran mendolimi diri. Jadi Ayub mah keur kan buduk ya sampai ada belatungnya. Mun salat disimpenan deui, disimpenala mun salat pasangkeun deui dalam satu hikayat saking aripnya kepada keadaan dan nu Allah ternyata tauhid. Jadi kalau ragu tinggalkan. Diusahakan tempat ibadahnya terhindar dari hal-hal yang mengganggu cucunguk nu kitu nya. Urang mah masjid ge loba cucunguk nepi ka sholat itu husuk, duh aingnya cucunguk muncan lompat mun aing sujud teu lompat-lompat di tangkar aku wektor keur sholatnya jadi ngobrol nyarekan cucunguk ulah-ulah sampe kan